pelatihan tauhid, pelatihan ikhlas. Iku tengene apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya napa? Wa mamati lillahi rabbil alamin. Gusti, urip kula, mati kula, ibadah kula, salat kula sedang ten terserah jenengan. Terserah jenengan kuwi terus ora usah bakas awak. Lillah terus rabbil alamin la sari kala. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Nah dengan doa kita wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Pun Gusti jenengan la sari kala. Jenengan mboten nenten sing nandingi sing nyekutoni. Kula ora kuwasa blas. Mulane sakniki kula menyerah teng jenengan. Minal muslimin wong sing taslim sing nyerah. Ora koyo kowe ape mati cek brengkel swarga tan neraka. Nek ndelok taatku ya swarga, tapi nek ndelok bedigasanku ya neraka. Ape mati cek bedigasan. Ape mati. Mulane tauhid kudu sing bener, ya pentinge ngaji. Nggih, nek sampean wis tauhid ya tauhid. Mulane ning ngene hadis mangko la ilaha illallah dakhalal jannah mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ora ana ning ngene hadis mangkana akhiru kalamihi aku swarga tan neraka iku ora ana. Nabi nglatih ben akhirul kalam iku Allah utawa la ilaha illallah. Aja sampe akhire kalame sampean mati nasib nasib. Paham gimareni gitu. Jadi tradisi-tradisi yang buatan bener itu dibuat. Saya ingin balik neng tradisi ini para nabi, para wali. Ini ku dilatih setiap solat. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Anu dilatih. Gunanya dilatih setiap solat ben menyatu. Ben pas sampean mati ben usra latihan. Paham ya? Nah, sementara ini sampean sing menyatu kan mikir khadzun nafsi. Mikir hati nafsi, lo swargo tan rokok, swargo tan rokok, kau itu rapi penting. Samaan kau tu sadar, samaan rapi penting. Plus, anane samaan tu gak penting, rano pengaruhnya. Lain cara orang tasawuf nak gawe hukum level pertama, kau ada bokas bakas swargo dan rokok, kau rano pengiran. Das putin, umpama mau pengiran gak gawe swargo dan rokok, terus kau apa gak nyembah? Dipolno, dintekno. Sampeyan tak kira bedhe. Umpama pangeran riyin-riyine gak gawe swarga neraka, sampeyan tetep ngibadah apa ora? Lah iya swarga neraka iku level kedua, yaiku Allah duwe adat, duwe sunnah gawe swarga neraka. Tapi hukum ibadah juga gak gantung mek swarga neraka. Iku gantung wa ma khalaqtul jinna wal insa apa illa liya'budun. Dadi awal penciptaane manungsa iku mok kon ibadah ning Allah titik. Jadi soal bakasan swarga neraka bakasan kedua. Terus Allah duwe adat, duwe sunnah. Wong taat dilebokno swarga, maksiat dilebokno neraka. Nek banyu iku adem, nek neraka iku panas. Tapi iku mau kedua kabeh. Sing prinsip dasar manungsa nggih tetep wa makhluqul jinna wa insa illa liya. Nah kowe iku saiki terobsesi mbek pikiran level kedua. Wong barang kedua kok bukas bakas. Podho-podho dadi wong sufi, sufi level pertama. Dadi nek dadi wali papan atas. Mana kata ciri utama wali abdal ngibadah pas-pasan tapi tetap wali mergo wusule ila Allah niku sambung ngambil ilmu sing diterapno para nabi. Iwul dia sudah betul-betul wusul ila Allah. Jadi umpama wahdatil wujud itu gak dilarang iku wong paling dekat wahdatil wujud para wali mergo wis gampang menyatu mbek pengen saking wahdatil wujud kok dilarang artinya dilarang rawan disalah paha. Mulane spontane para wali zaman Abu Yazid Al-Fustami, Hasan Asy-Syadzali sampai Husain Al-Hallaj. Iku spontane iku wis kaya-kaya wah dadi wujud sedanten. Mergo dekne wis ora ilang, delok hadir nafsu pun ilang sing didelok namung Allah Subhanahu wa taala. Mulane cerita kados Siti Jenar iku mungkin para wali iku umpama oleh wah dadi wujud itu praktiknya mesti wah dadi wujud umpama oleh. Jadi kados kula ngeten iki ngaji teng mriki. Iki biasa orang ngrasa ibadah sing tenanan sing ngrasa kok mlebu swarga nggih mboten. Iki biasa mawon. Mriki cara wali-wali ini sederhana cara berpikir. Aku ape turu ya ana ibadahe dhewe, ibadah donga sedurunge turu. Engko pas turu ya ibadah dhewe, tangi turu ya ana ibadah dhewe. Pas dhewean ya ibadah dhewe. Engko pas mulang ngaji ana ibadah dhewe wong kabeh kuwi lho. Ora iso sampean ngene. Nak ngaji mlebu swarga. Lah ora ngaji lah wiridan ning omah iso mlebu swarga. Dari para wali abdal itu wis menyatu, dia cara berpikir tentang Allah itu sudah benar. Lah saking wis menyatune Allah tiap detik kadang melahirkan wahdatil wujud. Ngene sampai wonten zaman Husain Al-Hallas ditakoki, "Ma fi jibi illallah, kabeh ning awakku iku Allah tok." Anal hak, aku iku ya sing hakikate hak, anal hak. Ketika rawan diarani menyesatkan terus dihukum pancung. Ini pertama tradisi hukum pancung wahdatil wujud itu zaman Husain sinten Al-Hallas. Terus teng Jawa wonten zaman Wali Songo Syekh Siti Jenar. Tapi jog ngaji niki sampean paham, memang untuk orang-orang tertentu umpama ora ana syariat iku ya dadi wahdatil. Nah, satu waktu kadur ra menang nasib apik ngono. Ajane ya mirip-mirip wahdatil wujud. Saking nasib e dekne apik, kadung populer. Lho nggih fair lho, niki ngaji ilmiah, ini fair. Sabtu Qadir nasibe apik. Jadi beliau duwe karisma sing fukoha ora wani utik-utik. Husain Al-Hallas nasibe sial, pas dekne ngono fukoha wani fatwa Husain Al-Hallas oleh dipateni. Halal darah. Sabtu Qadir ajane ora kurang kontroversial. Wong nak wiridan ngene, ana wahidun fil ardi wa anta wahidun fis sama. Nasibe dekne apik, fukoha juga gelar ora wani ngukumi. Ajane padha wae. Namun ini yang sebutnya bahwa ana wahidun fil ardi, anta wahidun fis sama, wa ana wahidun fil ardi. Nah, cara arti bebas ya, kula jago teng bumi, jiran jago teng langit. Ora karu-karuan, cara betul arti lahir ya, padha ora karuan karo. Nggih, sapa sing apal malah kula nu apal malah gitu. Termasuk dewe Abdul Qadir nak sebuti ana wahidun fil ardi wa anta wahidun fis sama. Sampai saking tope Abdul Qadir tak ngedikat ndak ada keputusan di alam raya ini. Mulai setahun, seminggu, sampai sehari, sampai sedetik ila wakot uridot aliyya kecuali tahu dilaporna aku. Fawa wala aku lu ila kilali asrok wala asrofu ila kilali bihaqi napa is? Isrok wa amantu kaminar roda aku rung tahu mangan kecuali langsung untuk perintah ke Allah bihaqi kul wa bihaqi is? Rok loh nasib dek ni apa? Dia karismatik, penting karisma. Lepas kalau sering guyon teng sarang, bodoh-bodoh mulang sombong. Gus bak gak ada sing protes. Mungkin penting karisma, penting. Karena karisma nasibnya kalau Husain Al-Hallas. Bodoh-bodoh wadah di wujud, sisi tak dipadari sih tak orang selamat. Wadah ya bodoh-bodoh aneh. Yo coba dawuh ngoten misteri boten. Ana wahidun fil ardi wa anta wahidun fisama. Berhubung nasibnya apa, uang terus donak wel. Maksudnya uga ngono. Maksudnya ngono si orang cara nak orang di karismatik gak sedeng dorak uang. Dah sopo wali sinten sing dawo kok Sa Abdul Qadir wani kembar boten wani. Mereka tetap aneh. Mosok uang wani dawo. Idza sa'altumu wa hafas alubi. Wah entek-entekan tuh. Padahal beliau orang yang paling mengharapkan sikrik. Tapi tetap wani ngentikan tuh. Idza sa'altumu wa fas'alun apa? Itu banyak masalah. Masalahnya itu tadi menjelaskan kalau terangkan semua para wali-wali abdal cek wali kutub itu orang-orang yang wis usul ila wa wis menyatu dengan artinya dengan sendirinya sidik buat Allah jadi wis menyatu jadi mesti terjadi ini ngonten. Mulanya ketika Abu Yazid Al-Bustami ini wonten seorang pemuda jadi wali anyaran. Oh ngetesnya buatan kok sampai anak ngetes orang mereka kan nong terkenal wali ku iso moco ati tau rewak tes tesan wali kelas rendah yo wali kelas jolo nih buatan buatan penting nih gua dukun nih iso nih nih buatan merian tes tesannya buatan ngoten jadi dene gua ngerasa nak wali separa pangeran usulilah bu dene ngetes Abu Yazid nih gua halwa kofanuri nuro wahal tawafaka nuruhu nuri wahal tawafaka nuruhu wafi wajih pokoknya pertanyaannya di tengah hati aku kok delok Yazid Al-Bustami itu ada nuruhu tau ora apa nuruhu yang ada hatiku kok podo baik nuruhu yang Abu Yazid Al-Bustami sampai ketika ketemu podo pinsangi mergo podo gak sadari mergo nuruhu yaltaki binuri mulane versi mana ke waktu si Abdul Qadir jalani pengujian wali zaman Qadir gak ngonten lagi di wonten canom wis wusul ilawah nyongko ani arwah gak wonten Pak Mursid ya wong canom ngeklaim wis ngerti apa? Allah mergo ngerti nur aku tes-tesannya wali papan atas terus ketika tanya si Abdul Qadir dijawab atimu wis duwe nur. Dadi kewilayahanmu iku duwe fawa faqal nuru ka nurul wilayah. Kamane nur iku pas delok sinar nurul wilayah. Iku nurul wilayah sing adu amin Allah sing wis disorot nang Allah. Terus nur iku mbok sangka Allah. Sajane iku mok nuru wilayah tiga iku nur kewaliyah. Iku riyen. Nah, saiki tes-tesan wali iku gampang. Sing iso nebak pikirane wong nebak iku gampang. Ngrene kusut perkara dhuwit kan gampang. Nebak wong saiki luwih gampang meneh. Terus diarani wali, rai-rai kusut. Eh gampang tebakan yang bedino neng Sunan Bonang neng kuburan-kuburan neng wali kasus, rai-rai kasus. Rasa wali so nebak. Nggih mboten. Saiki para tebakane gampang, kaya ngeten Bojonegoro apa pilkada. Ana tim sukses teko ndek karep. Ora usah wali arep. Eh waktu gale kiai disowani karyawan to bos disowani karyawan. Nang urung wae gaji kok sowan utang sik iki nyatet sik. Ayo gampang ujian papan bawah niku sih gampang. Niku sih. Mboten ngoten zaman era Syekh Abdul Qadir Abu Yazid itu orang sudah banyak ngusul ilawa. Di kiyaine wali, muridnya nggih wali. Dadi bakasane adun nur. Nure iku redhep. Dadi cara wat pironan. Wah, serian keren. Dadi ya iki sira ono keren, sira usem. Yang nggih lah niku wong kiai sing jare ilawae ngukure pengaruhi akeh ta ora. Itu kan mumpun sesat kabeh zaman akhir. Di satu sisi darani kiai uang sing ilawa, di sisi yang lain diukur bek halal duniawi. Iku pengaruhi akeh tau, tau lah. Iku SPKI yang ukuran campur aduk. Jadi kiai dan utamanya ngajak uang ilawa. Ciri utama kiai iku sing ibadah lillahi taala. Jebule diukur bek basariah bek dunia. Santri ini akeh tau lah, pengaruhi akeh tau lah, umatnya akeh tau lah. Bakasan duniawi itu. Iku mareni, urip-urip sing tumpang tindih ngoten niku mare. Sing mari ra usul ilallah mergo kita urip ku tumpang tindih. Amin. Monggo terusaken. La tanfudzuna ila sultan fa bi ayyi ala rabbikum atukatsikan. Yursalu den kirimno alaikum ing atase sira loro manusa jin. Apa syuwazun? Apa sak mulo niku maknane Jawa ora pati. Syuwazun minnarin. Sak ini kados niku lho bara api napa jane. Terus iki kados bola api. Apa suwade napa sak gerombolan to sak iki kados bola api lho minaren saking gendhi. Nah, suwat ni itu bola api sing huwate suwat ulahabu al khalis. Iku lahabu iku mulate api al khalis ingkang murni. Minat dukhani saking napa jenenge? Beluk. Jadi mulai riyen ulama pun modern. Riyen urung ana LPG. Tapi ana wis duwe bahasa ana api sing tampo napa delok. Quran iki modern. Di era riyen ora ana LPG. Dadi era riyen anggere ana geni ana bel. Delok. Tapi riyen wis dibakas ana suwa geminar huwa lahabul khalis minat dukhon. Dadi bara api sing murni ora ana napa dadi riyen dibakas. Au mahu ta sertane dukhon. Panuhasun lan nuhas tuhon untuk si tuhon tegese beluk sing lalah bafihi kang ora ana bulat-bulatan iku mujud bulat-bulat iku mujud sing dalam nuhas fala tantasironi mongko ora saling nulung apa ikilah fala tantasironi mongko ora ketulungan sira manusa jin etamnaani tegese ket apa iso nyegah sira manusa jin min dalika saking mongkono-mongkono ikilah beluk balas hukum balik ngiring apa ikilah genikum ing sira kabeh ilal masare maring masar. Ketika nanti dina kiamat manusa jin sing mlete-mlete lah tetep akhire tunduk digiring ning ora-ora masar. Sampeyan ora sapa di ora-ora masar. Ngomong wis seneng alam iku wedi barang-barang sing ora penting. Mergo kita iku wong mukmin nggih wedi apa nggih dimulai sakniki. Dadi ora wedi. Lan ngendikane Nabi lho wong sampeyan sing bingung mergo zaman ning donya ora tau wedi pangeran. Sing wedi pangeran ki biasa mawon. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumas taqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu napa wala tahzan. Lha kuwi ndredeg ngenteni digiring ora masar kok bento. Ciri utama wong mukmin idza dzikira Allah wajilat kulubum kita ndredeg ning Allah mulai saiki. Ora usah sok ben sok. Begitu juga kita seneng mbek Allah. Ora usah ngenteni bus swarga. Saikilah kita kudu seneng Allah. Raditu billahi napa? Robah senengane kok sok mben. Tenan ibadah kok ngenteni sok mben. Mareni, urip-urip ngoten mareni. Jadi seneng Allah rasa ngenteni bu swarga mulai saiki wis radhi tu billahi napa? Robba bil islami napa? Dina. Wedi ning Allah mulai saiki. Wong ciri utama umumnya idza dzikira wajilat. Seneng anduk ditunda-tunda. Malah kowe sampe nek neraka di neraka malah dinyek pangeran, kowe wedi geni. Keliru ge urip-urip ngoten keliru, mareni. Mboten bener. Ciri utama umumnya idza dzikira wajilat. Ya mulai saiki seneng nggih ngoten kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika napa falyafrahu. Jadi seneng Allah ya atas nama fadlile Allah. Lah fadlile Allah dimulai mulai kita wujud sampai sok sampe ora usah ngenteni bu swarga mulai saiki seneng. Soben luwe seneng. Dadi makome kita ku saiki seneng soben luwe apa? Seneng wujud nang ngono papan atas. Rega saiki wis seneng. Soben luwe apa? Seneng. Iku ya enak. Ora kok senengane ngono. Saiki ning donya lara kabeh sampeyan akhire mlebu swarga sing rasa. Ada mlebu swarga mulai saiki. Ya iku seneng mulai napa? Saiki. Ngare ning Jawa sing dinggo adale Abu Nawas. Abu Nawas dinggo dalil. Abu Nawas pancen wong nakalan, ndekne wong. Ora tau jujur. Nah, pangerane beda akali iku mang. Ilahi lastulir firdausi napa? Ala. Gusti kula niku mlebu swarga ora layak. Tapi ya wala aku ala naril jahimi ini rokok ya aku wala itu gini mana apa eh tiba menangis deh wih pak sair abuna apa sair sair sair ngelantur ini abuna apa sih ini di pilihan-pilihan urip sing ora jelas nak cara ulama kados Imam Ghazali, Hikam, kados Abu Yazid Al-Bustami, Abdul Qadir Al-Jilani iki nasolati wa nusuki niku ora ana apa. Tapi Abu Nawas populer, saire-saire populer ngene Ilahi lastulil firdausi napa? Ahlan. Tapi nggih wal aqwa alan naril jahimi. Soe dipek dipek menangi dhewe. Ya memang baik artinya apik ya apik. Tapi kuwi kan makome Abu Nawas. Cara anekdot, cara cerita lucu ndekne wasiate njuk ngafani sing bekas. Mereka nak takoi malaikat piye penghuni lama takoi. Ah cerita Abu Nawas tu kacau kacau kafe. Dek dek wasiat es wasiat kacau. Ah cerita dek dek cerita bulat kafe. Penggawean iku utang bodoni rojo ngakali nabo rojo. Tahu teling no Abu Nawas. Udan kok melayu-melayu, udan rahmati Allah kowe kok melah. Nah, ya Bunda gak kurang jawaban. Nanti bang ida-ida rahmat. Ah nuruti. Apa nama tuh ceritane ora tau bener, mau gawe tetanggenan. Masuk akal. Udan rahmat, kowe melayu kan kesane ya elek to, ge melayu saking rahmat. Tapi ida-ida rahmat yo luwe elek. Cerita Abu Nawas ini orang yang bener cara bahasa saat ini fiktif cerita seputar beliau itu serah karu-karu serah karu-karu tapi kok jalan ujian lho lho lho itu masalah saya nah, saya ini saya cuma orang kena gaya tetanggenan ya artinya saya kan timbang gue pujian sindenan apa tapi ora karu-karuan cerita seputar Abu Nawas mboten karu-karuan. Om piambake nate saking memang orangnya orang pinter. Dina versi sak mestine iki. Kula nate maca kitab judule Abu Nawas ya. Nama acara ejaan-ejaan Baghdad Abu Nawas mboten Abu Nawas Abu Nawas. Dibeli itu memang penyair ya. Terus dekat dengan Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid itu rajulun solihun. Muhibbun lil ilmi. Jadi Ar-Rasyid itu seorang wali, seorang alim sing seneng ilmu. Termasuk khalifah sing sangat seneng ilmu Harun sinten? Ar-Rasyid. Sangat senenge ilmu niku anake niku kan ngaji teng Imam Asmu'i. Beliau ngaji teng Imam Asmu'i padahal beliau khalifah presiden. Niku ketika anake loro ngaji teng Imam Asmu'i iku kakake niku ngesori banyu pas Imam Asmu'i wudu disori banyu. Imam Asmu'i karek wudu to. Pasikil boten niku Harun Ar-Rasyid ngamuk fahal la taghsilu rijlahi aitu kowe ngesori pas wajah tok pasikile pisan yo ubah saking tawadhu'e Harun Ar-Rasyid jadi beliau itu sangat yakin ilmu itu tidak ada artinya apa khalifah itu tidak ada artinya di depan wong alim khilafah ini tidak ada artinya begitu juga beliau ngaji teng Imam Malik beliau itu enggak menangi khalifah Imam Malik sak periode kali Imam Malik. Nak ngaji nggih rawu. Imam Malik itu diangge angkuh kados Abdul Qadir. Si Abdul Qadir ra widha aja ala kursi napa alin. Dadi nak ngaji teng kursi sing dhuwur. Ora kok iki saiki bupati wedi riyo nu dewe adat. Ulama dhisik dewe adat angkuh kabeh ning ngarepe khalifah. Si Abdul Qadir nak tamoni biasa iki biasa nak tangoni khalifah ndekne lungguh ning dhuwur. Imam Malik nggih ngoten. Lho kene ceritanya. Imam Malik itu kalau pas ngaji Harun Ar-Rasyid ini lu gue kursi dulu Harun Ar-Rasyid ini ngisor bentroh daratul ilmi nak ulama sang ngisori Umar kurian dong ya nah, saya ini mari ulama itu utang ke Umar lah proposal jaluk ngemis kok apa jago harga diri ganti tage piro-piro lu cerita ini cerita rian saya ini orang zaman ini ngabe kono zaman ini biamba biamba. Tapi artinya apa? Betapa Harun Ar-Rasyid itu wong soleh, seneng ulama, seneng ngaji. Tapi tahu-tahu dadi goyonan amen kalah ambek Abu Nawas terus. Nah, niku sing tari-tari. Ketok nak cerita itu seputar Abu Nawas bohongan kan niku tuh. Harun Ar-Rasyid itu wong soleh, murid Imam Malik. Tapi tahu-tahu anggere ambek Abu Nawas kalah terus. Keyak-keyak terus. Mulai urusan utang-utangan duit sampai urusan macam-macam. Mangke, ora karu-karuan. Paham ya? Nah, pujian ini gue punya sopo terkenal ya pujian bu. Nah, Abu Nawas nasib apa? Neng Jawa populer. Tindol. Wes, anjir ngawat. Neng Jawa yang populer masih Abu Nawas. Nomor loro Nasiruddin Gojani. Buka cerita cerita. Tirian banyak ngawatnya. Niki kalau tak cerita kualian ya. Rian ngolo kados cerita teng jenengan. Wali Abdal itu wali yang sudah wusul ila Allah itu ra usah ngenteni pas wiridan, semua aktivitas hidupnya, semua harokatnya, sakanatnya itu wusul ila Allah. Ra usah ngenteni pas wiridan. Ya, sebab niku wonten cerita ngeten. Wonten wali resmi ya, kados mriki misalnya kados Pak Hamid Pasuruan, wali sing terkenal ya, artinya sudah ma'ruf, orang tahu semua kaya itu wali. Nggih, okay, wis ma'ruf. Kian keterangan itu niku dikatakan Abu Yazid Al-Bustami pokoknya wali sing ma'ruf jadi beliau itu punya umat, punya pengaruh, punya nama dan niku saking pede ini wali wali gak senangannya pede itu sampai kadir gak ada orang pede sampai wa amma kok niku tuh wa seperti kauluhu wa mimbabi binikmati robya fadis itu kan diriwayatkan ngendikan pede kabe anan arwahil muqoda anah bahrun bila sakit anal salabul ahwal anal uswawain wan pede sedanten ana baron bila sahil saya lautan yang enggak bertepi ana salabul ahwal aku sing iso ngrubah keadaan salabul ahwal sing iso ngrubah Abu Yazid itu ya gak kalah pede ngine ngipi ketemu Allah ora takok mbus warga ta ora gak takokane ngene teng crito niku lho bener ora ra penting wong iki model Abu Nawas model guyon takokane ning Allah ora kok ndekne mbus warga ta ora takokane ngene Gusti kula nak ning swarga kancane sinten mergo ndekne saking pede ini makome kelas A ndekne nyongkone dekne serah ana wong setingkat dekne jadi sapa sing ngancani dekne ning suwar swarga mergo liyane gak level ora kok mlebu suwar nah sampean nak takokane mlebu swarga ta ora niku mboten ono sinten sing ngancani kula teng suwar suwar sampe ngipine lu dijawab wa rajulun mingkada wakan gambane sing ngancani kene swarga iku wong desa kombalen warung diparani tenan jebule tiange niku kumpul pemabuk-pemabuk teng warung kumpul pemabuk-pemabuk teng warung sebab do niku Abu Yazid waduh berarti ngipiku salah jebule wong iku kumpulane wong mabuk mabuk dene dicek apa ndak ada nama sanggup ae misale jenenge Pak Pri gak ono ta liyane liyane Pri sing nyabu gak ono Bado Abu Yazid mulai mantep nak ngipine salah. Beliau berpaling terus dipanggil. "Iya Abu Yazid, saya temanmu di surga." Di pas Abu Yazid berpaling tiang niku manggil. "Nggih Abu Yazid, kula kancane jenengan teng swarga." Padahal Abu Yazid tidak cerita sama sekali. Mbah mantep kan ngurung cerita kok roh. Mantep. Akhirnya ditakok. "Lima dakhalatahum." Kena apa koyo kancanan wong nakal? Nakal. Jawabe ki ngono. Aku wali Allah, aku di amanat nobat wong nakal. Jadi aku ngancani wong nakal dalam proses nobat wong nakal. Mulane semenjak Nabi sampai kiamat mesti ana wali-wali kados gesme. Karena kita ini punya paradigma. Di satu sisi kita ndarani nahi mungkar wajib. Tapi kita punya paradok, kerjai kancana nakal jari elek. Iku gawane zaman akhir senengane gawe barang paradok. Ya mau kiai-kiai ya yakin nak nahi mungkar wajib. Padahal syarat minimal nahi mungkar nak kenal lebih sing nglakoni mungkar. Tapi nak kancanan wong sing nglakoni mungkar jari elek. Kiai kok kancanan lonte. Kiai kok kancanan maling. Padahal tanpa kenal iso sampe nahi mungkar. Mokal kan? Tapi mulai riyen selalu ada wali-wali sing berani ngambil sikap cara sakniki kontroversial. Iku wani ngancani wong nakal. Nakal. Mergo ngrasa nggawa amanati pangeran, wajib nggawa umate Allah kabeh ilau ilawah. Wong waline mulai te, Abu Yazid saiki dites. Wong-wong iku wong nakal. Tak proses tak kancani sing separuh wis tobat saiki sing masjid, sing separuh bagian. Wah, Abu Yazid ora duwe reputasi nobat wong nakal. Gimana? Wong dene wali resmi, wali sowanan. Tapi ngene, wali riyen nak pede-pede. Dene terus ngetokno waline. Umatem sing separung tobat iku, kon delok ra iku, nak ra tobat aja ndang Abu Yazid. Saking kramate. Terus sing wali sing preman niku. Hei umatku, iku lho delok wajah Abu Yazid. Meniku delok wajah langsung kepengin tobat. Iku padha wali nek ngoten sumbut. Wali preman mek wali. Mulai riyen ngoten. Iku wis sunahe pangeran. Kula gadah cerita ngoten kangge kiai-kiai sepuh. Zaman Sayyid Zaini Dahlan. Sayyid Zaini Dahlan itu gurune sing aran Ya'anatut Thalibin. Dadi sing aran Ya'anatut Thalibin niku Sayyid Abi Bakar Sato. Nggih. Niku di guru jenis Sayyid sinten Zaini Dahlan. Sayyid Zaini Dahlan niku gadah kanca wali mau terima bakul keramik teng pasar. Jadi tiap Jumat itu beliau konsultasi. Kalian koncone wali sing terima bakal keramik teng pasar cara saniki wali mastur, wali sing ditutupi. Ora koyo wali sing terkenal terus ujug-ujug entuk gula niku malah buta maklar bareng. Ora karu-karu. Wah zaman akhir ora karu-karuan. Niku suatu saat beliau ndak kuat. Niki cerita saking kiai-kiai. Gak kuat akhirnya cerita teng santrine. Kan santri ini aja enggak langgir Jumat kok beliau sowan, ya sopan. Si tok wali ilmuah, nggih wali sangko latar belakang ulama. Mesti sunai pangeran gak ada wali nukale, sangko latar belakang ulama, nggih tiang alim. Nggih wau sing iso nerangno napa inti tauhid itu jenenge wali sing atas nama sangko wong napa ngalim. Biasanya wali sangko wong alim ora pati keramat. Ya pancen ra gelem keramat rata-rata karena kepengine mu urusan ilmu. Sonten wali model wali. Suatu saat akhirnya Zaini Dahlan buatan kia cerita tentang santri ini. Iku wali abdal. Niku Jumat kesana lagi sudah ada. Suatu saat dipeduk ibe kancan. Iku khianat ngandak nong wong. Cerita ngoten niku kuat. Dia Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu tiap seminggu napa dua minggu ngajak santri ini marani tukang angon wedhus. Beliau gak sering tanya hukum. Sampai muridnya ora terima. Mislu katas alu hadil badia. Soalime jenengan kok tanglet wong desa tukang ngono apa? Terus Imam Syafi'i ngendikan, wong iki sing iso marekno atiku. Sebab niku mumpun klasik. Kula tak cito. Zaman Ki Bisri terkenal. Teng mriku nggih wonten wong alim jenenge Mbah Mabrur. Nggih mboten niki nate pireng-pireng jenenge Ki Bisri terkenal nggih seputar beliau wonten wali Mbah Mabrur. Zaman Mbah Zubair Dahlan terkenal nggih ana wong alim sing rapati terkenal zaman niku Mbah Fadl kan mboten pati napa terkenal. Selalu pangeran nggih sunah ngoten. Ben dadi keseimbangan. Lah sami zaman Harun Ar-Rasyid ya ana wali setengah preman, tepakane ku Abu Nawas. Uripe ning dalan-dalan jaluki wong, ngamen. Ya mulirian pangeran cen nggih sunah ngoten. Mergo umpama wali ning pondok kabeh. Iku umate Allah sing ning pasar, sing ning dalan-dalan ra gak duwe pembimbing ilmu. Iku wis rahmate Allah. Lah saiki zaman akhir wong wis elmune cethek, ngene iku dadi masalah. Wali kok ning dalan-dalan, jare wong alim kok kumpul wong nakal. Iku wis dadi masalah saiki. Iku mergo wis faktore wis hasud luwih kuat tinimbang nurani. Sadene nuranine dekne sadar wong ana pembina, tapi hasude luwih gedhe. Drengine suudzone luwih gedhe timbang nurani. Nurane mun repot nak ngoten. Faham ya, terus aniki niku dilatih ya. Urip sing dadi asase Islam kudu mbok imani sampai kiamat. Bahwa Islam wajib amar makruf, wajib nahi mungkar. Nahi mungkar butuh proses. nisbate dalam hukum legislatif, hukum negara. Ketika enggak ada DPR dari Islam, itu nanti bisa saja undang-undang pornografi itu sah. Misalnya sebenarnya DPR PKI KB atau DPR wong abangan KB, nanti yang disahkan undang-undang pornografi porno aksi. Rak lumayan gara-gara ada DPR Islam iso undang-undang anti pornografi porno aksi. Itu berarti nahi mungkar sing songko dunia parlemen, dunia legislatif. Mergi nek ngeten iki, ketika prostitusi atau WT itu ilegal, itu wong ngobrak-ngabrikno ya rapati ditangkep polisi. Polisi lah ya sah bubar. Bubarno jenenge nahi mungkar lewat politik. Ana nahi mungkar sing lewat kultural. Yen mau misale kiai iku ning desa luwih simpatik, wonge santun, sopan bina umat. Sementara preman tukang ngemel wong, tukang nyegat wong. Gara-gara simpatike iku orang cenderung ikut kiai ketimbang ikut preman jenenge lewat kultural. Tetapi nahi mungkar, nahi mungkari sejauh wonge do ikhlas tetep nyatane manfaat. Tapi masalah ini zaman akhir wis mau wis tahasud. Kuwabe DPR Islam dicurigai, DPR rak wis duit. Padahal yang masih baik kan kathah. Saya yakin kados PKS, PKB, P3 itu masih banyak orang-orang soleh yang mereka di DPR itu faktor ingin keseimbangan. Benda semua yang di parlemen wong-wong sing pikirane duit, wong-wong sing pikirane hukum-hukum sekuler. Tapi kadang wong Islam piyambak curiga, terus masalahnya repot. Kados PKS itu kan sering ngusung hukum moral. Wong PKB curiga, Wahabi. Wong kok sing wong Wahabi mek PKB curiga, sirik penggaweane kuburan. Wong pun wadal awal rusae karo Nabi saling suud. Jadi hukum dasar agama nu wajib amar ma'ruf nahi mungkar, buak suudzon, buak saling hasud. Tapi hukum-hukum dasar iku wis ilang. Wes kalah mbek hukum-hukum sing nuruti nafsu iku mau pikirane sampean roh DPR iku wonge parek dhuwit parek syubhat. Nah, kadang ya tenan repote iku mau lha mbek digusnugane tenan. Paham ya, dadi cerita kewalian-kewalian ku kathah. Wali sing sangka jenis-jenis sing mboten resmi niku kathah, sing gak kiai pesantren ku kathah teng cerita-cerita. Teng cerita-cerita kewalian. Wanu khasun dukhanun lalahat fi ala tantasiran bal yasuku kumil masar fa bi ayyi ala rabbikuma tukathiban fa idan saqat ma kana alikane pecah apa sama ulangit infarojat tekse pecah apa sama abwaban hale bi rafira dadi lawang linusulil malaikati maring turune malaikat fa kanat warda tangkatih fa kanat mongko ana apa sama dan iku kaya mawar mislah hatike sepadane mardah muhmaratan hale abang. Sampai langit mendekati kiamat jadi merah, merah jingga, merah kados mawar kadihan. Kaya dene lemek sing abang, ekal adi min ahmar. Kaya dene lemek sing abang. Ala khilafil adi ngatasi sulayani sing diketahui biak lan sama. Saat ini kan langit itu biru, biru laut. Jingben itu nak dekati kiamat jadi merah mawar. Ini jenis ala khilafil adi nama biak. Wajabu idha tijabu idha fama azumal haula. Mongko cek gede banget tragedi itu. Fama azumal hawla cek gede ini banget tragedi. Fabi ayi alai rabbikum adukatiba. Fayoma idzil yasalu an dzambihi insu walajan. Monggo ing dalam dinane para kiamat. Lais alu ora den takoki an dzambi sanging disane wong sapa insun manusa walajan lan ora jin. Hanya orang itu tidak saling tanya tentang disane masing-masing. An dzambi tekse sanging disane jin. Jin utawa manusa. Wa isalu nalan cinta kok isa wong akeh fi waktin akhir ing dalem wektu sing dia. Fa rabbika lanas alan nahum napa ajmain. Mongko demi pengiran ira lanas alan nang wektine bakal lakok ing sing ing wong akeh ajmain halis kabehane. Wal janu te kata jan guna ing dalem kene iki disukani alif. Biasane kata jin kan mboten usah alif, al jinnu. Wal janu te kata jan guna ing dalem kene iki disukani alif. Wa fi mal ing dalem perkara saat iki kang pemaiku bi maknal jinni. Iku kelawan ing manut jin. Wal insu te dawu insu fihi ma ing dalam dawu insun nan mayati nggih iku bi maknal insi kelan anggo makna insi bangsa napa manusa fa bi ayyi ala rabbikum atukadziban yurafu den kenal sapa al mujrimuna pira-pira wong sing dosa bahum lan alamate mujrimun. Dadi malaikat iku identifikasi mengke teng ora-ora masar gampang koraine wis ketara ora mesum ora iso saleh. Dadi yurafu al mujrimuna napa Rai mesum ketara rai ini wireng. Ini ku yaw matab yadu wujuhu watas wadun apa? Wujuh. Bisi mahum. Maksudnya si mahu bi, sawadu wujuh. Dikse ireng rai. Wazar kotul uyun nan biru ini meripat. Terus kita ketakutan. Terus rai ini ireng meripatnya ketakutan. Ini berarti wong eleng. Ini yaw matab yadu wujuhu watas wadun apa? Wujuh. Nah sebenarnya wantan wujuhu yaw ma'idhi musfirah dohi katu mustab syirah. Nah wong soleh ini wajahnya cerah. Fayu khodu mukadin ala pobin nawasik lan piro-piro badu ewal agdam piro sikile. Jadi diseret diseret badu lan sikile. Terus ini ya diseret. Nah, diseret tak berarti badu kena lemah. Fabi ayya ala ibi kuman apa? Tukar tiban. Itu domu tiksiden kumpul nopo nasihatu kulin apa badu wong ingin hum ila kodamehi. Maring dlamaane wong min kholfin sanging guri au kudamin tongar. Wail kolan tentumi bakno sapa wong finar ing dalam neraka. Wail kolan den ucapno lagu maring wong wong ngene hadi jahannam allati yukadzibu bihal mujrimun. Hadi utawi iki iku jahannam neraka jahannam allati kang yukadzibu kang mendustakan bihal lan jahannam sapa al mujrimuna pira-pira wong sing dosa. Ya tufuna padha mubang-mubung sapa wong akeh bena ing mentarane jahannam. Ayas auna tegese tumandang sapa wong akeh ing dalam jahannam. Wa bena hamimin ing dalam antarane banyu panas ema in kharin tegese banyu sing panas anin kang banget panas. Sadi til kharorot itu kese banget panas ya. Ayus kau nahu itu kese disirami sopo wong akeh hu ing anin. Ida setahu su nalikane jaluk tulungan sopo wong min harin nar sangking panasin rongko. Jadi ketika jaluk banyu diombani banyu sing sangat nopo panas ya. Wasuku maan nopo hamiman fakot toa ama ahum. Jadi banyu sing nak diombi malah iso mbrodol no piro-piro khusus fakot toa nopo ama. Bahwa tidak wa anin mangkus soniku isim mangkus kakau din kau ini dahulu kau din walamnya.